Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali berkumpul dalam rangka talabul ilmi, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin yang terakhir sampai pembahasan tentang azan. Telah kita selesai membacanya sampai hadis ke 1337. Termasuk yang berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh al-muazzin. Ini sudah kita lewati. Yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti dengan ucapan. Betul-betul kita mengucapkan lafaz-lafaz azan, bukan mengikuti dengan hati. Ada kalanya orang dia mendengarkan azan, tetapi ketika dia mengikuti azan bilqol, dengan hati, dia diam mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di hati dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus seperti itu, seperti sampai la ilaha illallah, dia pun mengucapkan dalam hati la ilaha illallah. Ini apa dibenarkan seperti ini? Disebutkan Syekh bin Utsaimin, wal mutaba'atu bil qalbi laysat qawlan, mengikuti dengan hati itu tidak termasuk sebagai ucapan. Maka ini tidak dibenarkan, karena Nabi mengatakan faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, katakanlah oleh kalian. Yang diminta di sini adalah mengikuti azan dengan kita menirukannya diucapkan oleh lisan-lisan kita. Bukan hanya dengan apa? Bil azan. Bil qalb, dengan hati. Apa hukumnya wajib? Saya bacakan keterangan Syekh sedikit. Kadzalika law sami'ta 'iddatan mu'adzinin. Kalau kita mendengar beberapa muadzin. Muadzin di sini, muadzin di sana. Kita sudah menjawab azan di sini, terdengar azan di sana. Fal tujib kullu muadzin. Apakah engkau diharuskan untuk mengikuti ucapannya muazin pada setiap azan yang kamu dengar. Faham pertanyaan kaum muslimin? Ya. Naqul, kami katakan, kata Syekh, idza kanu yu'adzinuna fi sautin wahidin bima'na an yabda tsani qabla an yutimma al-awwal fanshaghil bil awwal wa la 'alayka bis tsani. Kalau azannya itu bersamaan, sini azan, masjid sana azan, masjid sana azan, ada tiga masjid azannya bareng, maka engkau menjawab azan yang pertama dan engkau tidak menjawab yang kedua, yang ketiga. Misal sini mamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertautan. Kadangkala azan seperti itu ya. Karena tepat pada waktu yang sama. Maka kata Syekh, cukup engkau mengikuti azan yang pertama dan kau tidak mengikuti azan yang kedua, yang ketiga, masjid ini, masjid itu, tidak. Amma idza sami'ta tsani ba'da intihal awal fatabi'uhu. Namun apabila engkau mendengarkan azan masjid lain setelah selesai azan masjid yang kita ikuti, sini azan, kita mengikutinya sampai la ilaha illallah. Masjid sana baru azan. Maka kata Syekh, kita pun mengikuti azannya masjid sana. Bisa difahami ya insyaallah ya. Ini apabila azannya tidak berbarengan. Azan yang kedua atau masjid yang kedua setelah selesai azan yang masjid pertama, maka engkau pun fatabi'hu, hendaknya mengikuti suara muazin tadi. Lianahu khairun wa huwa dakhil fi umur qalla Rasulullah SAW, wa huwa khairun, karena itu adalah sebuah kebaikan dan tetap masuk pada sabda Nabi, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh al-muazzin. Jadi kalimat lafaz ini, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah kalian seperti ucapan yang diucapkan oleh muazzin. Ini bukan hanya untuk masjid ini saja umpamanya. Masjid ini sudah selesai, kita sudah mengikutinya. Ada masjid lain azan dan kita mendengarkannya, maka kita pun mengikutinya atas perintah siapa? Nabi. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Apabila engkau mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, walaupun itu masjid sana dan begitu seterusnya. Bisa difahami insyaallah ya? Lakin al-ulama rahimahullahu ta'ala qayyadu hadha fima lam yakun qad salla, fima law lam yakun qad salla, fin kana azana wa salla thumma ba'da dhalika sami'a adhanan faqalu la fala yajib li'annahu ghayru mad'u bihadha al-adhan fahuwa ada ma farda alihi falihtaju itabi'a al-muadzin. Walakin fi hadzal qawl nadhar lianna mukhalifan li'umumi qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muadzin faqulu mithla ma yaqul al-muadzin wa lam yastathna shay'an. Sekarang permasalahan lain, apabila kita sudah menjawab azan masjid kita ini, masjid kita awal azannya kita ikuti sampai selesai, kemudian kita qomat dan sholat, Tatkala selesai sholat, terdengar azan masjid lain. Karena mereka terlambat azannya. Mungkin terjadi tidak, Pak? Mungkin. Mungkin terjadi. Sini sudah selesai sholat, sana malah baru azan. Mungkin muadzinnya kerainan. Ya. Atau mungkin muadzinnya baru datang, lupa. Kita selesai assalamualaikum, assalamualaikum, zikir. Lagi zikir kita, selesai sholat fardu, terdengar azan masjid sana. Apakah kita termasuk orang yang diperintahkan mengikuti azannya? Ini dibahas. Sebagian ulama disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab ini berpendapat tidak. Kenapa? Karena dia sudah selesai sholat. Orang yang sudah selesai sholat fardu di waktu itu, maka dia tidak termasuk yang dipanggil oleh azan yang terlambat tadi. Azan kan isinya hayya 'alas shalah, mari kita salat, mari kita salat. Lawi salat. Berarti tidak termasuk yang dipanggil oleh azan itu, azan yang masjidnya terlambat azannya. Maka sebagian ulama menyebutkan tidak perlu mengikuti azan tersebut, tetapi Syekh Ibn Utsaimin beliau mengatakan ucapan ini harus diteliti kembali. Karena keumuman sabda Nabi, idza sami'tumul nida atau idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Hadis Nabi ini umum. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Umum. Baik kamu sudah salat atau belum salat, tidak ada pengecualian dalam hadis ini. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh beliau, Syekh Ibn Utsaimin. Walaupun sudah selesai sholat, kok masih tetangga baru azan? Ya kita mengikutinya. Karena keumuman lafaz hadis Nabi, apabila kalian mendengarkan azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Kemudian berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu an anna Nabi alaihi salatu wasalam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang dia mengucapkan tatkala mendengar, selesai dari mendengarkan azan, mengikutinya, kemudian mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, Allahumma, wahai Allah, rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya memiliki da'wati at-tammah. Da'wati at-tammah yakni azan ini. Wassalatil qa'imah, ati Muhammadin al-wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Al-wasilah yakni kedudukan yang sangat mulia di surga Allah azza wa jalla. Wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau atau berikanlah kepada beliau kedudukan yang paling mulia yang telah engkau janjikan padanya. Orang yang membaca zikir ini setelah mendengarkan azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, akan halal bagi dia syafa'atku nanti di yaumal qiyamah. Masya Allah. Maka mari kita berlomba-lomba untuk melakukan hal tersebut. kita sampaikan di sini beberapa keterangan Syekh Ibn Utsaimin tentang hadis tadi di atas. Wa mal hadis tsani man qala hina yasma' nidaa ya'ni farag al muazzin. Zikir ini disebut setelah selesai muazzin dalam azannya. Setelah selesai azan baru engkau mengucapkan kalimat Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah sampai selesai. Kama dalla 'alaihi al-hadits as-sabiq, idza faragha al-mu'adhdhin fa innaka tusalli 'ala an-nabi thumma taqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wa al-fadla wa ba'atha maqama Muhammad alladhi wa'adta. Makna kalimat Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, da'wati tammah ini apa? Ya Allah, engkau adalah Rabb-nya dakwah yang sempurna ini, panggilan yang sempurna ini. Yang dimaksudkan dengan da'wati tammah hiya da'wah ila salati wal falah, pada kalimat hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Was-salatul qa'imah, as-salatul qa'imah ini as-salatul lati satuqam, salat yang akan dikerjakan setelah qomat. Ini makna as-salatul qa'imah. Adapun makna ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, yani a'tihi al-wasilah, berikan kepada beliau al-wasilah, yani wasilah darajatun fil jannah, derajat yang paling tinggi dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Darajatun a'la ma yakun, bahasa Arabnya, derajat yang paling tinggi, hanya satu milik Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak ada yang lainnya. A'la ma yakun min darajatiha wa hiya lin nabi, derajat yang paling tinggi dan itu diberikan untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun al-fadilah maknanya adalah al-mumayyizah warutbatul 'aliyah, keistimewaan dan derajat yang paling terhormat adalah untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Adapun wab'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkan beliau, berikan kepada beliau kedudukan yang sangat terpuji, maqaman mahmuda. Ini apa maknanya? Adalah seperti tersebut dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dalam malam hari atau di malam hari, hendaknya engkau salat tahajud sebagai salat sunnah bagimu, maka Allah akan membangkitkanmu pada kedudukan yang sangat mulia. Maqam mahmuda adalah syafaatul uzma, kejadian ketika di mahsyar, di mana manusia dalam keadaan sudah payah selama 50 ribu tahun di mahsyar, matahari di atas ubun-ubun kepala manusia hanya 1 mil, sangat terik sekali. Manusia meminta kepada para nabi agar diselesaikan mahsyar, kemudian berpindah pada masa hisab. Hadirin mereka, mereka datang kepada Adam. Adam tidak mampu untuk memohon kepada Allah permintaan manusia tadi. Mereka berdatang kepada Ibrahim, tidak bisa. Kepada Musa, tidak bisa. Kepada Isa, tidak bisa. Yani tidak bisa membantu manusia memohonkan kepada Allah Azza wa Jal agar dipindahkan masanya, diselesaikan masa mahsyar, dipindah masuk pada fase hisab. Tidak ada yang bisa memohon kepada Allah tentang hal itu. sampai mereka datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, ini menunjukkan bahwa semua rasul di bawah beliau, semua nabi di bawah beliau, dan semua manusia butuh kepada syafaatnya beliau. Sehingga manusia sangat-sangat mengerti yang termulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul yang bisa memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselesaikan masa mahsyar, berpindah pada masa hisab. Ini maqaman mahmuda. Inilah kedudukan yang mulia. Disebutkan oleh Syekh, saya sedikit baca, fainan nas yaumal qiyamati yulhikuhum min al-karbi wal ghammi ma laytikuna fi dhalika al-yawm al-azim alladhi miqdaruhu 50,000 sana fi sa'idin wahidin. Manusia di yaumul qiyamah, tepatnya di mahsyar, mereka mendapatkan penderitaan yang begitu dahsyat sampai mereka tidak mampu lagi untuk menahannya. Hal itu terjadi fi yaumil azim, hari yang sangat besar, hari itu sangat mengerikan sekali. Alladzi miqdaruhu, yang ukurannya adalah 50 ribu tahun. 50,000 sana. Berdiri di mahsyar. Tanpa adanya pakaian. Belum dikhitan. Tidak memakai alas kaki. Matahari di atas kepala kita. Ala qadri mil. Hanya sejarak 1 mil. 1,6 kilo. Kalau orang itu tidak mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah, tidak mendapatkan naungan dari naungan Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan terik yang sangat panas sekali. Selama 50 ribu tahun. Kondisi sangat mengerikan itu, butuh sosok orang yang bisa membantu mereka agar memohon kepada Allah guna segera diselesaikan mahsyar, berpindah pada hisab. Tidak ada yang mampu memohonkan hal ini kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Hadirin yang dimuliakan, yang berikutnya hadis yang berikutnya adalah ucapan hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasmul muadzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufir lahu dhunubuhu. Hadith Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin azan kemudian dia mengucapkan zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufir lahu dhunubahu, akan diampuni bagi dia dosa-dosanya. Ini juga diantara zikir yang disyariatkan setelah mendengarkan azan. Saya ulangi, bukan setelah azan ya. Kalau setelah azan tadi yang awal, kata Syekh di sini sebutkan, adapun ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan, ini saya ulangi, faqat fahadhi tuqal idza qala al muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Ini diucapkan tatkala muadzin membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah pada kalimat syahadah yang kedua. Wa kunta ma'ahu faqul hadza. Ketika engkau bersama muadzin ucapkan ini. Sehingga kalau Allah Akbar, kita mengikuti Allah Akbar, kemudian Allah Akbar lagi, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di saat itu kita membaca zikir ini. Ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar rasulullah, kita pun mengucapkan zikir ini. Zikir yang tadi disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyan wa bil Islami dinan. Siapa yang membaca zikir ini, ghufira lahu dzunubahu, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu baina al-adhan wal iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat, la yurad, tidak akan ditolak. Yani ini menunjukkan kata Syekh bahwa berdoa antara azan dan qomat adalah kesempatan bagi kita untuk supaya doa kita terijabai. Qala Syekh, fihi al-hasf 'ala ad-du'a. Pada hadis ini tadi yang terakhir kita baca, terdapat hasutan dan dorongan untuk kita memperbanyak doa bainal adzan wal iqamah, antara azan dengan qomat. Perbanyaklah doa karena termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara azan dengan qomat. Beliau mengatakan wa ad-du'a bainahuma huriyun bil ijabah, karena doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Apakah ada penghalang-penghalangnya? Ada. Penghasilan yang haram, makanan, minuman yang haram, didapat dari yang haram, itu menghalangi terkabulkannya doa. Sebagaimana Nabi menyebutkan, "Tsumadzaqara rajula yutilu safar, asy'atha akhbar yamud yadayla as-sama' fa yaqul ya rab ya rab ya rab wa mat'um haram wa mashrub haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu lah." Nabi bercerita adanya seorang yang safar jauh, yutil safar, naik unta di padang pasir, sangat jauh safarnya, sendirian, tidak ada orang lain, butuh bantuan pertolongan Allah Azza wa Jal, rambutnya acak-acakan, bajunya dekil, menunjukkan dia lama dalam safar. Ya mudia daila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke arah langit, ini ke arah atas. Ini ada berdoa. Orang musafir diantara orang yang kalau berdoa akan dikabulkan. Rasulullah mengatakan, salatu da'wati mustajabat. Ada tiga doanya orang yang akan dikabulkan. Ada tiga jenis doa yang akan dikabulkan. La syakka fihinna, tidak ragu padanya. Yang pertama, da'watul musafir, da'watnya orang yang musafir. Yang kedua, da'watul madlum, doanya orang musafir, doanya orang yang teraniaya, dan doanya orang tua atas anaknya. Doa kejelekan orang tua terhadap anaknya. Dalam hadis ini, orang itu safar lama, dekil bajunya, acak-acakan rambutnya. Dia mengangkat tangan dan dia mengucapkan Asmul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia bertawassul dan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah salah satu cara agar supaya doa kita dikabulkan. Namun Nabi mengatakan, akan tetapi makanannya orang ini dari barang yang haram, minumannya juga dihasilkan dari yang haram, kehidupan dia mendapatkan suplemen gizi juga dari yang haram, pakaiannya yang dia pakai dia beli dari harta yang haram, fani sajabullah, maka bagaimana mungkin doanya orang yang seperti ini dikabulkan? Ini diantara mawani', penghalang dikabulkannya doa. Karena itu marilah kita introspeksi diri. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah berdoa antara azan dan qomat, la turadu du'a bin al-azan wal-iqamah, tidak akan ditolak azan antara, tidak ditolak doa antara azan dan qomat. Tapi kok saya merasa tidak dikabulkan ya? Introspeksi diri. Ada apa denganmu? Ada apa dengan usahamu? Anas bin Malik radhiyallahu an meminta kepada Rasul, "Ud'ullaha li mustajab ad-da'wah." Wahai Rasulullah, doakan aku, mohonkan aku kepada Allah agar aku menjadi seorang yang doanya mudah dikabulkan, agar aku menjadi orang yang doanya itu mudah dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Apa nasihat Rasul? Atib kasbak tujab da'watak, atib kasbak, perbaiki usahamu, usaha dari jalan yang thayyib, yang baik, yang halalan thayyiban. Tujab da'watak, pasti akan dikabulkan doamu. Ini kiat-kiat agar supaya doa kita terkabulkan dengan kita meneliti kembali usaha kita, makanan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Jenenge kang barang apa? Oh ya halal. Ya halal, beras, sayur mayur. Tapi linggolat kepriwe? Nah, kuwe. Masih ada campuran ribanya. Masih ada campuran menipunya. Dodolan ya dodolan. Ini sing jujur lah. Zaman siki jujur nah ajur kok. Angel ya kudung lembok. Melu-melu batir. Nah. Yang dimakan tak ya rupanya beras, sayur mayur. Tapi kan entuke kuwe dengan cara yang jelek. Atib kasbak. Perbaiki lagi kasabmu. Hadirin yang mulakan, kita masuk kepada bab as-salawat. Bab baru, bab tentang as-salawat. Berkaitan tentang sholat. Karena setelah azan, adalah apa ibadah yang dilakukan? Sholat. Ibadah sholat itu dilihat dari berbagai macam sisi. Dari jalannya menuju masjid, dari pelaksanaannya, dari zikir-zikirnya, dari segala sisi-sisinya. Ada sholat rawatibnya, Itu dibahas oleh beliau dalam kitab ini. Masya Allah. Kita masuk pada bab baru. Babu Fadlus Salawat. Bab tentang keutamaan sholat-sholat. Beliau sebutkan satu ayat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegahmu dari perbuatan keji dan buruk. Perbuatan mungkar. Saya bacakan sedikit keterangan Syekh. Apa itu sholat? Ini definisi sholat. As-salawatu, ibadah-ibadah sholat, hiya ibadatun ma'lumatun muftatahatun bittakbiri wa muhtatamatun bittaslimi. Ibadah salat adalah ibadah yang dikenal oleh kita semuanya adalah sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Orang-orang sufi menerjemahkan sholat dengan hanya sekedar eling saja, kemutan saja. Itu salah. Atau ada di antara mereka, sholat itu secara bahasa adalah doa. Berdoa. Ketika seorang berdoa, itu sudah sholat. Maka itu salah ya kaum muslimin. Dikarenakan yang dimaukan dalam pembahasan kita ini adalah sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam sampai pun sholat jenazah. Dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Walaupun tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Itulah amalan salat. Sehingga jangan kita ikut-ikutan tafsir yang dilakukan oleh mereka-mereka. Hanya sekedar kemutan tok. Si penting is kemutan. Sehingga urip rampung. Atau diterjemahkan dengan berdoa saja. Tetapi ibadah salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Dan ditutup dengan salam. Karena itu kami ingatkan ketika seorang masbuk imam dalam keadaan sujud umpamanya dia hendaknya mengucapkan takbiratul ihram dalam posisi berdiri sebelum sujud. Jangan masuk ke dalam salat berjamaah posisi imam sedang sujud, jamaah sedang sujud. Langsung sujud tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Berarti kamu memulai salat pun dengan apa? Sujud karena tanpa Allahu Akbar. Kapan diucapkan Allahu Akbar sebagai bentuk takbiratul ihram? Di saat berdiri, bukan di saat sedang turun ke bawah. Hati-hati itu kadangkala orang melihat sudah terlambat, segera-segera masuk ke saf, langsung tersungkur sujud. Tadi sudah mengucapkan Allahu Akbar atau belum? Belum. Kenapa? Langsung sujud. Itu salah. Takbiratul ihram itu rukun. Takbir yang pertama itu rukun. Sehingga bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sebelum engkau sujud, posisi masih berdiri, engkau ucapkan kalimat Allahu Akbar. Baik mengangkat tangan atau tidak. Karena perkara raf'ul yadain inda takbiratul ihram hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya itu hukumnya apa? sunnah, tidak sampai rukun. Yang rukun adalah ucapan Allahu Akbarnya. Bisa dipahami hadirin? Ya, kadang-kadang Allahu Akbar langsung sujud. Seandainya lebih sempurna supaya engkau meyakinkan itu adalah takbiratul ihram, berdiri masih pada sujud, Allahu Akbar. Langsung sujud. Boleh tanpa mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar lagi untuk sujud juga lebih sempurna lagi. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ada beberapa orang yang kita dapati imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia lurus saja begini, berdiri saf tanpa takbir tapi langsung sami Allahu liman hamidah. Itu salah. Harus diucapkan takbiratul ihram. Kemudian beliau berbicara tentang salat wahya aqidu arkanil Islam. Salat adalah ibadah yang paling ditekankan, rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Wa afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain, seafdal-afdal rukun dalam rukun Islam setelah syahadatain. Wanfa'u arkan Islam ba'da syahadatain, dan paling bermanfaat bagi kehidupan manusia setelah syahadatain. Wasilatun bain insan wa rabbih, salat ini adalah hubungan antara manusia dengan Rabbnya, hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Lan insan yaqumu bain yadillah, dikarenakan ketika manusia salat dia berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yunaji, dia berbisik-bisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi ketika dia membaca al-fatihah, ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Di saat itu Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku, memuliakanku. Maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani 'abdi, hambaku memuliakanku, dengan mengatakan Allah adalah raja yaumil qiyamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain, inilah antara kepentingan antara hambaku dan aku. Pada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong, di sini pada kalimat ini setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Hadis ini oleh kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, dan antara Syekh Al-Albani, sebagai hujjah Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat, bukan 8, 7 ayat. 7 ayat itu dimulai dari apa? Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Tetapi Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. 7 ayat itu setengah berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, yang setengah berkaitan dengan hak hamba. Coba kita lihat. Yang pertama, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Malik Yawmiddin, pujian kepada Allah. 3. Sisa berarti berapa? 4. Wong 7 sih, Pak. Nggih mboten? Mbok kula salah, hitung kali HP mbok. Tinggal 4. 4 ini bagaimana? Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan ini pula untuk hambaku. Disebutkan dalam hadis ini, hadza baini wa bain 'abdin shayn. Pada kalimat iyyaka na'budu adalah hak Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Setengahnya adalah untuk kita. Kepentingan kita mohon pertolongan. Berarti setelahnya 3 ayat lagi. Inilah letak terbaginya baini wa bain 'abdi, antara pujian kepada Allah, iyyaka na'budu, dan untuk kepentingan hambaku, wa iyyaka nasta'in. Tinggal ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 ayat. Ini yang rajih tatkala dibahas bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Jawabannya adalah hadis ini tidak termasuk dari surat Al-Fatihah, bacaan bismillah. Berarti bagaimana hukumnya dalam salat bacaan bismillah? Sunnah. Tidak sampai rukun. Misal mamanya ada orang Allahu Akbar. Langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, seterusnya. Sah tidak? Sah. Tanpa iftitah, tanpa ta'awud, dan tanpa basmalah. Bisa difahami hadirin? Walaupun tentunya yang sempurna ya membaca iftitah. Yang paling rajih, paling kuat adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotaya dan syirsya, kemudian ta'awud, basmalah, kemudian al-fatihah. Di sini yang rajih mana antara bacaan bismillah keras dengan bacaan bismillah yang lirih? Yang rajih, yang kuat adalah yang lirih. Membaca tetapi lirih. Ngerti lirih, Pak? Apa bahasa Indonesia ini? Ora seru. Itu bahasa Indonesia ini, Pak. Ora seru. Tidak dibaca keras. Tidak jar. Namun lirih. Ini yang rajih. Adapun mereka-mereka yang mengatakan bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, mereka mewajibkan membacanya keras. Karena menganggap bagian dari surat Al-Fatihah. Orang yang bermadhab dengan madhab ini, anggapan seperti ini, kalau sholat dengan imam yang membaca bismillah lirih, dia meyakini sholatnya batal. Di situ letaknya mereka mengulangi sholat. Tidak sah sholat di Masjid Al-Ikhlas. Loh, kenapa? Bismillah ora seru. Loh, kenapa sih? Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka kita jawab dengan hadis tadi di atas. Bos, surat Al-Fatihah itu diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun lafaz bismillah itu pada setiap awal surat. Illa taubah, kecuali surat At-Taubah. Tanpa adanya bismillah, dikarenakan itu nyambung dengan surat Al-Anfal. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah tentang salat kita lanjut dalam pembahasan yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.